Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sedang mempelajari mazan wa idraku shalah bi idraki raka'atin minha. Waktu salat didapatkan dengan dapatnya satu rakaat darinya, berdasarkan hadis man adraka raka'atan min shalah faqad adraka shalah, hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Nah, saya disampaikan bahwa pendapat inilah yang benar. Nah, masalah ini bahwa sholat didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat. Adapun kurang dari satu rakaat maka tidak dapat. Nah, ini yang dijadi Sa'di, muridnya Sa'di, murid Sa'di yaitu Ibnu Utsaimin juga memilih pendapat ini. Dan ini yang benar dalam masalah ini. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, saya tidak sebutkan pula lafaz lain dari hadis Abu Hurairah. Man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tadra' asy-syams faqad adraka as-subh, wa man adraka raka'atan min al-'ashr qabla an tadra' asy-syams faqad adraka al-'ashr. Hadis riwayat ini khusus menyebutkan salat subuh dan salat asar. Namun riwayat yang pertama umum, ya, man adraka raka'atan min as-salat faqad adraka as-salat. Salat di sini umum, seluruh salat salat lima waktu. Nah, bahkan umum meliputi salat-salat yang lainnya. Dan hadis menyiratkan bahwa kurang dari satu rakaat tidak dapat. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa barang siapa mendapatkan takbiratul ihram, pendapat itu marjuh, lemah. Telah disebutkan pula kriteria satu rakaat yang dimaksud pada hadis, yaitu takbiratul ihram. Apa lagi? Terakhir, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, kemudian ruku dengan tuma'nina, i'tidal dengan tuma'nina, sujud dua kali yang diantara dua sujud diantara dua sujud dengan tuma'nina. Nah, hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Asy-Syaukani. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syaukani dalam Al-Afaq. Telah disampaikan pula makna ini diperjelas dengan riwayat yang telah disebutkan pada pelajaran yang lalu, riwayat siapa? Hadis Aisyah. Riwayat Muslim. Yaitu dengan lafaz apa? Sajdatan man adraka min al-'asri sajdatan qabla an taghrib asy-syams. Atau min as-subhi qabla an tatlu' wa adrakaha. Nah, was-sajdatu innama hiya raka'ah. Dan kami nukil dari Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa riwayat ini yang menyebutkan sajdah isyarat bahwa rakaat yang dimaksud rakaat lengkap dengan dua sujudnya, karena dilengkapkan dengan lafaz sajdah berarti harus ada sujudnya, bukan ruku saja. Satu rakaat lengkap, ya, bersama dua sujudnya. Nah, sebagai tambahan, ternyata ya, nah mendapatkan riwayat sajdah ini juga ternyata diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah sendiri dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat lain dari hadis Abu Hurairah. Jadi ternyata masih ada riwayat lain dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Al-Bukhari juga dengan lafaz sajdah seperti riwayat Aisyah. Nah, ulangi, jadi Abu Hurairah sendiri selain dua riwayat sebelumnya, man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah, man adraka raka'atan min al-'asri qabla min as-subhi qabla an tadra' asy-syams faqad adraka as-subh, man adraka raka'atan min al-'asri qabla an tadra' asy-syams faqad adraka al-'ashr. Ada riwayat ketiga yang dikeluarkan Al-Bukhari. yaitu dengan lafaz sajdatan. Mengganti roh. Jika adrok ahadukum sajdatan min salatil asri qoblan tagrib asy-syamsu falyutimma salatahu. Wa idza adrok sajdatan min salatil subuh qoblan tagrib asy-syamsu falyutimma salatahu. Seperti yang kedua, jika mendapatkan dari salat asar dan salat subuh, dari salat asar sebelum terbenam matahari, dari salat subuh sebelum terbit matahari, sajdah. Nah, seperti yang kedua, dari buraya yang kedua, tetapi lafaznya sajdah ini yang ketiga ini. Dikeluarkan oleh Al-Bukhor, sajdah. Nah, jadi kesimpulannya semua ada beberapa riwayat. Man adraka raka'atan minas salat, atau adraka salat, mutafaq alaih. Riwayat yang kedua, man adraka raka'atan minas subuhi qoblan tatlu asyam, faqad adraka as-subh. Wa man adraka raka'atan minal asri qoblan taghrib asy-syams, faqad adraka al-'asr. Wa muttafaq alaih. Riwayat yang ketiga, masnad Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari, seperti riwayat yang kedua tapi diganti apa? Sajdah. Nah, dan lafaznya falyutimma shalatahu, hendaknya dia sempurnakan salatnya. Nah, kemudian riwayat yang keempat, yang sudah disebutkan juga kemarin, yaitu hadis Aisyah. Nah, man adraka min asri sajdatan. Dan seterusnya. Baik. Telah diterangkan bahwa hadis berlaku umum untuk yang punya wudu dan tidak punya wudu. Ya. Nah, dan dianggap ya seluruh salatnya dianggap apa sifatnya, ada keqadaan atau yang satu rakaat itu adaan yang lainnya keqadaan atau semuanya adaan. Semuanya ada fadlun min Allah, karunia dari Allah. Dapat satu rakaat yang setelahnya meskipun di luar waktu mengikut secara hukum dianggap adaan semua. Tetapi apa? Jika menunda sampai waktu sempit itu tanpa udur, boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, baik. Kita lanjut. Termasuk dalam masalah ini, orang yang tadinya tidak wajib sholat, mendapatkan kadar waktu, satu rakaat dari waktu yang tersisa, pada saat ia terkena kewajiban sholat. Jadi orang yang tadinya tidak wajib sholat mendapatkan kadar waktu satu rakaat dari waktu yang tersisa pada saat ia terkena kewajiban sholat, maka dia wajib mengerjakan sholat itu. Contohnya, orang gila sadar di akhir waktu, tersisa kadar waktu untuk mengerjakan satu rakaat, sadar dia, sembuh. Jadi ini orang gila sadar di akhir waktu, tersisa kadar waktu untuk satu rakaat, dia sadar. Jadi dia sadar di akhir waktu, orang gila ini sembuh di akhir waktu, dan kadar waktu yang tersisa adalah kadar waktu untuk satu rakaat. Dan yang kedua, orang pingsan siuman. Kan sudah kita pelajari menurut pendapat yang rajih, orang yang pingsan bukan mukallaf. Iya. Dia tidak wajib melakukan qadha. Disamakan hukumnya dengan orang gila. Ini yang rajih. Nah, orang pingsan ini siuman di akhir waktu, tersisa kadar waktu untuk satu rakaat. Tersisa kadar waktu untuk satu rakaat. ketika dia siuman, maka dia wajib mengerjakan sholat itu yang didapatkan satu dari rukun rakaat itu. Ya, anak kecil balik, anak kecil balik di akhir waktu. Nah, di akhir waktu dia tidur, akhir waktu mimpi, ya istilah mimpi balik. Mau habis waktu, tapi tersisa ada waktu satu rakaat. Tapi dia terkena kewajiban mengerjakan sholat tersebut yang dia dapatkan satu rakaat, ada waktu itu satu rakaat. Atau wanita haid atau sedang nifas suci di akhir waktu ketika tersisa kadar waktu satu rakaat, maka dia wajib mengerjakan sholat itu yang dia dapatkan kadar waktu dari waktunya kadar waktu untuk satu rakaat. Beberapa contoh yang pertama, orang gila, apa tadi contohnya, orang gila tak sadar dari waktu tersisa kadar waktu satu rakaat. Yang kedua apa? Orang pingsan siuman dari waktu tersisa dari waktu satu rakaat. Contoh ketiga, anak kecil balik. Ini semua tadinya statusnya bukan mukallaf. Orang gila, orang pingsan, melakukan wajib, anak kecil, ya, statusnya bukan mukallaf. Jadi tidak tadinya tidak wajib sholat karena bukan mukallaf. Tapi dia berubah menjadi mukallaf di akhir waktu. Dapat sisa waktu yang kadarnya cukup untuk satu rakaat. Satu rakaat yang dimaksud yang sudah kita pelajari, yang disebut oleh Ibnu Hajar, Syaitan yang ada dari Ihram, baca Al-Fatihah, ruku dan zumani dan seterusnya. Nah, sama ya. Kemudian contoh yang ketiga, yang keberapa? Contoh yang keempat, yaitu apa? Wanita haid atau nifas suci. Kalau ini asalnya mukallaf, namun ada mani, ada penghalang karena haid atau nifas. Tapi penghalang itu hilang berakhir, dia suci di akhir waktu saat tersisa waktu pada waktu yang cukup untuk seterang. Maka mereka semua terkena kewajiban mengerjakan sholat itu yang dia dapatkan, ya, kadar waktunya untuk satu rakaat. Baik. Kalau mendapatkan kadar waktu yang tersisa tidak cukup untuk satu rakaat, kadar waktu yang didapatkan hanya untuk takbiratul ihram atau hanya sampai ruku atau hanya sampai i'tidal dan seterusnya, jadi tidak cukup untuk satu rakaat, maka wajib atau tidak dia mengerjakan sholat tadi? Kalau kadar waktu yang tersisa yang dia dapatkan tidak cukup satu rakaat, hanya cukup takbiratul ihram dan setelahnya, wajib atau tidak? Jawabannya, tidak wajib, karena dia tidak mendapatkan satu kadar waktu untuk satu rakaat. Sementara dalil yang ada, hadis Abu Hurairah, man adraka rak'atan min as-shalah faqad adraka as-shalah. Ini cuma dapat kadar waktu yang tersisa hanya takbiratul ihram atau sampai rukuk dan seterusnya. Maka dia tidak terkena kewajiban mengerjakan sholat itu, karena dia tidak dianggap mendapatkan waktu sholat itu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah menyiratkan. Kemarin sudah diterangkan ada istilah, sedikit-sedikit kalian belajar mengenal istilah sulfik sehingga paham wajhul istidlal istinbat, mengkomentikan hukum dari suatu dalil. Mantukul hadis. Apa makna mantuk? Dari kata nafas, mantuk bunyi hadis, yakni tersurat bunyi hadis. Kalau dapat satu rakaat, kadar waktu satu rakaat, berarti dapat. Mafhumul hadis difahami, mafhum difahami dari hadis. tersirat. Hadis menyiratkan, memahamkan kepada kita, menyiratkan bahwa kalau kurang dari satu rakaat yang dia dapat, berarti dia dianggap tidak dapat. Dipahami? Nah, jadi kalau dia orang gila ini tadi sadar seterusnya seperti yang disebutkan itu, mendapatkan sisa waktu yang tidak cukup untuk satu rakaat, butuh dia tidak, mereka tidak terkena kewajiban melaksanakan sholat itu. Misalnya ini pendapat Malik Al-Imam Malik, salah satu pendapat Asy-Syafi'i pada riwayat Al-Muzani. Salah satu pendapat Asy-Syafi'i yaitu pada riwayat Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani, sahabat Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani, sahabat Al-Imam Asy-Syafi'i, meriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Jadi pendapat Malik, salah satu pendapat Asy-Syafi'i diriwayatkan oleh sahabat Al-Muzani. Dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fathul Bari, menukil hikayat Abdul Fath Al-Halwani dari Ahmad Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, menukil hikayat Abdul Fath Al-Halwani dari Ahmad. Jadi ada hikayat dari Ahmad bahwa Ahmad berpendapat dengan ini. Dan ini salah satu pendapat pada mazhab Hanbali. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaymin. Dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaymin. Ini yang benar secara dalil. Ini yang benar dan secara dalil. Dihafalkan. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah. Jelas ya? Berarti antum sering mendengar, sekarang sering mendengar kita Fathul Bari. Fathul Bari ada berapa? Ada dua. Fathul Bari, dua-duanya syarah Sahih Al-Bukhari. Dua-duanya syarah terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari, Ibnu Hajar, ini sudah baik. Sama. Awal sampai akhir. Ini dikatakan oleh Al-Imam As-Sawtani, Fathul Bari Ibnu Hajar, kata Imam As-Sawtani, La hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathul Bari. Oleh karena itu As-Sawtani mensyarah kitab Al-Muntaqa. Kitab Al-Muntaqa fil Akhbar karya kakeknya Ibnu Taimiyah. Karya Abdul Salam Abdul Barakat kakeknya Ibnu Taimiyah diberi judul Nailul Authar. Itu cuma menyalin dari Fathul Bari. Jadi kalau antum baca Nailul Authar, isinya seperti sama dengan Fathul Bari Ibnu Hajar. Karena memang Syaukani cuma menyalin, dipindah. Ya sebagian ada yang ditambah, ada yang sebagian. Tapi keumuman isinya dari Fathul Bari. Nah, ini menunjukkan betapa fikohnya Syaukani terhadap Ibnu Hajar. Sampai-sampai dan autornya hanya menyalin ketika mensyarah hadis-hadis di situ, menyalin dari Fathul Bari. Sehingga kalau antum membaca, jangan kaget. Kalau baca dari autor, baca juga Fathul Bari, persisnya. Nah, masyarakat yang mengatakan, lah hijrah atau ba'da? Ba'da al-fad, bila hijrah setelah Fathul Bari. Nah, karena ada hadis Nabi, lah hijrah atau ba'da al-fad, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, dipinjam oleh Syaukani untuk memuji kitab Fathul Barinya Ibn Hajar. Yang kedua, kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab, juga Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari. dan kitab ini yang dicetak sekarang yang terbit yang kita dapatkan tidak lengkap. Nah, tidak lengkap. Namun juga luar biasa. Nah, dua-duanya hadis, hadis Ibnu Hajar, hadis Ibnu Rajab. Baik, ya, ini tadi faedah tambahan doanya. Allah. Pengenalan kita. Baik. Berdasarkan yang kita pelajari, maka kita mengetahui bahwa pendapat yang mengatakan jika orang gila sadar, orang pingsan siuman, apa yang ketiga, anak kecil balik, apa lagi, wanita haid atau nifas itu tidak ada waktu dan mendapatkan sisa waktu yang cukup, kadar waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, maka mereka terkena kewajiban melaksanakan sholat tersebut yang dia dapatkan kadar waktu sedikit sekali, hanya cukup untuk takbiratul ihram. Pendapat itu lemah. Meskipun itu mazhab Syafi'i dan Hambali. Itu yang masyhur dari Syafi'i dan Ahmad. Yang masyhur dari Imam Syafi'i. Dan yang masyhur dari Imam Ahmad. Dan itu yang menjadi pegangan mazhab. Bagi Hanabilah menjadi mazhab Hambali. Dan menjadi pegangan mazhab bagi Fuqaha Syafi'i yang menjadi mazhab Syafi'i. Dan itu yang masyhur dari Ahmad dan Syafi'i. Tetapi secara dalil lemah. Yang kita pegang dari yang sudah kita dengar sebelumnya. Jelas ya? Nah, harus dapat apa? Yang terkena kewajiban melaksanakan sholat tersebut, yang didapatkan sisa waktunya, kadar waktu yang cukup untuk satu rakaat lengkap. Berdasarkan dalil. Baik. Jika ini sudah jelas, yang wajib dikerjakan hanya sholat. Sholat tadi yang didapat waktunya tadi, kadar waktu satu rakaat. Ada pun sholat sebelumnya, ya. Ada pun sholat sebelumnya yang bersama sholat tadi bisa dijamak. Kalau kita menjamak sholat bisa dijamak, ya. Misalkan kita ambil contoh orang gila sadar dan seterusnya tadi. Di akhir waktu akan, ya, beberapa menit sebelum terbenam matahari, orang gila ini sadar, orang gila ini dan seterusnya, wanita ini suci dari haid dan nifas. Kadar waktu yang tersisa, ya, cukup untuk satu rakaat. Maka dia wajib mengerjakan sholat apa ini? Sesuai dengan pelajaran kita, wajib mengerjakan sholat akan. Ada pun sholat duhur yang kalau seseorang menjamak sholat, ya, bisa menjamak antara duhur dengan asar. Kalau artinya kalau ada alasan untuk menjamak, ya, maka duhur dengan asar kan dijamak, ya. Nah, tetapi yang wajib dikerjakan cuma yang asar saja. Karena yang duhur dia lewati dalam keadaan tidak terkena kewajiban sudah keluar waktunya. Contoh yang lainnya yang dijamak antara salat maghrib dengan isya. Jadi orang gila sadar dan seterusnya wanita haid atau nifas suci beberapa menit sebelum habis waktu salat isya, sebelum pertengahan malam. Tersisa kadar waktu yang cukup untuk satu rakaat. Berarti dia wajib, mereka wajib salat isya. Ada pun salat maghrib tidak. Ini yang benar. Ini yang benar. Karena di sana ada pendapat, yang mengatakan dia wajib mengerjakan sholat asar pada contoh yang pertama, wajib mengerjakan sholat asar dan duhur. Jadi sholat duhur dan asar, dua-duanya pasti terjaga. Dan yang kedua, sholat ini biasanya dijaga. Dan pada contoh yang kedua, wajib mengerjakan sholat maghrib dan isya karena dua sholat ini biasa dijaga. Ada pendapat yang mengatakan begitu, tapi pendapat ini lemah. Namun ini harus antum tahu, ada mazhab ini, sehingga tidak bingung. Ya, ini ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan yang sebelumnya yang dijamak bersamanya ikut menjadi wajib mengikut, sehingga pada contoh yang pertama duhur dengan asar wajib dikerjakan. Pada contoh yang kedua maghrib dengan isya wajib dikerjakan. Tapi pendapat ini lemah, marjuh. Yang benar, yang wajib dia kerjakan hanyalah sholat yang dia dapatkan waktunya dengan kadar waktu satu rakaat berdasarkan hadis. Man adraka rakaatan minas sholat faqad adraka as-salah. Adapun sholat yang sebelumnya, bahkan yang pertama sholat duhur, dia lewati sampai habis waktunya dalam keadaan tidak wajib sholat, tidak terlalu banyak. Bahkan yang kedua, dia lewati waktu sholat maghrib sampai keluar waktu dalam keadaan dia tidak terlalu banyak dengan itu. Bagaimana mungkin kita berbani dia mengerjakannya? Padahal waktunya lewat dalam keadaan tidak ada yang dia dapatkan sama sekali waktunya. Difahami? Nah, ini yang kita pegang. Ini, ya, mazhab yang benar ini adalah mazhab Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Kalau mengatakan bahwa yang wajib dia kerjakan hanya sholat itu saja. Adapun sholat sebelumnya yang biasa dijawab bersamanya, tidak. Ya, yang alasan sudah kita dengar. Ini mazhab Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Karena kuatnya dari segi dalil, pendapat inilah yang didukung oleh Ibnu Utsaimin. Pendapat ini yang didukung oleh Ibnu Utsaimin. Mazhab Al-Hasan Al-Basri, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan diriwayatkan Ibnu Utsaimin. Tersisa satu perkara terkait dengan masalah ini, yaitu antum coba baik, coba pahami dengan baik, bayangkan permasalahannya adalah apakah kadar waktu satu rakaat itu yang dia dapatkan dari waktu, apakah kadar waktu satu rakaat itu dipersyaratkan pula bersamanya kadar waktu untuk bersuci atau tidak? Ini kan kata dari Cina kan pergi berwudu dulu kan gitu. Hah? Kalau wanita suci dari haid pas lebih panjang lagi karena mandi dulu. Nah, apakah dipersyaratkan pula selain kadar waktu untuk satu rakaat yang dia dapatkan, bersama itu juga dipersyaratkan ada kadar waktu yang cukup untuk bersuci masing-masing sesuai keadaannya atau tidak? Al-Muhim, dia mendapatkan kadar waktu yang cukup untuk satu rakaat tasbihatul ihram, Al-Fatihah, ruku tumai dan seterusnya. Maksudnya yang kedua yang temannya. Kadar waktu yang cukup untuk itu. Kita tidak memperhitungkan waktu untuk bersucinya. Yang penting dapat kadar waktu untuk satu rakaat tanpa memperhitungkan waktu untuk bersuci. Diperselisihkan oleh ulama. Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan dipersyaratkan pula bersama kadar waktu untuk satu rakaat, ada kadar waktu untuk bersuci. Jadi ini waktu yang butuh dia dapatkan dari waktu lebih panjang. Nah, ada yang mengatakan tidak. Yang diperhitungkan hanya kadar waktu untuk satu rakaat, tanpa memperhitungkan kadar waktu untuk bersuci. Dan makna yang tampak dari hadis, lahiriah hadis, menunjukkan tidak diperhitungkan. Jadi diperhitungkan kadar waktu untuk bersuci. Yang penting di akhir waktu dia dapat kadar waktu yang cukup untuk satu rakaat, tanpa memperhitungkan kadar waktu untuk bersuci. Hanya kadar waktu untuk satu rakaat saja yang begitu. Dia dapat ini, maka dia wajib mengerjakan salat itu. Lahiriah hadis menunjukkan ini seperti kata Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, zahirul hadis la yustaratu dhalik. Zahirul hadis la yustaratu dhalik. Lahiriah hadis, makna yang tampak dari hadis itu tidak diperhitungkan. Ini yang benar insyaAllah. Artinya apa? Ya sudah. Ya. Anak kecil balik misalkan, bangun, sudah pergi mandi suci, dan sholat. Kerjakan sholat yang didapatkan. Kalau dia lihat waktu yang terpisah, tinggal sekian menit, oh ini cukup untuk takbiratul ihram, Al-Fatihah, rukuk dan tumakninah. Rukuk dan tumakninah, apa tadi ukurannya? Tumakninah, baca Subhana rabbiyal azim itu, yani zikir wajib subhanahu wa ta'ala azim itu kan ya tidak rabbana lakal hamd sujud subhanahu wa ta'ala itu pas cukup dapat ini kadar waktu untuk satu rakaat tidak dapat ya, berarti wajib mengerjakan sholat itu mandi bagi Allah. Yang sering mendapati ini adalah wanita. Yang sering mendapati wanita. Nah, wanita berbolak-balik haid, nifas, haid, nifas, suci. Kalau balik berapa kali balik? Hah? Dan satu kali aja. Ayo. Gila, nas'alullah salamu al-afiyah. Mungkin tidak ada yang gila. Nah, pingsan, nas'alullah salamu al-afiyah. Tapi mungkin terjadi. Nah, jadi yang sering mengalami masalah ini siapa? Hah? Para wanita. Nah, para wanita. Kita cukupkan sampai ini. Tersisa satu masalah lagi, yaitu yang di awal waktu. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Nah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah.